La syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwati fillah azzani Allah wa iyyakum wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan baca kitab Ada'u wa Dawa lil Imam Syaikhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Taib, masih dalam pembahasan kelaziman seorang yang mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang yang roja mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mencintai apa yang diharapkan, kemudian khawatir, takut kehilangan apa yang diharapkan tersebut. Kemudian yang ketiga, mereka berusaha sungguh-sungguh sekuat tenaganya untuk merealisasikan, mendapatkan harapan yang dia harapkan tersebut. Kemudian Al-Imam rahimahullah ta'ala membawakan contoh bagaimana para salaf kita. Mereka dalam keadaan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka dalam keadaan khawatir. Taib, berikutnya qala rahimahullah wa qala Abu Ubaidah Amir Ibnu Jarrah, dan berkata Abu Ubaidah Amir Ibnu Jarrah, amin hadhil ummah, orang yang paling amanah, terpercaya dari umat ini. Beliau menyatakan, waditu anni kapsun fadhabahani ahli wa akalu lahmi wa hasau maraki. Beliau menyatakan, sungguh aku berharap, aku adalah seekor kambing jantan, kambing domba jantan yang disembelih oleh keluargaku, oleh pemiliknya. Wa akalu lahmi, mereka makan dagingku. Wa hasau maraki, dan mereka menghirup, meminum kuahnya. Taib, ini akhir daripada nukilan para salaf rahimahumullah ta'ala radhiyallahu anhum, bagaimana kekhawatiran mereka, ketakutan mereka terhadap diri mereka sendiri, padahal mereka dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sepantasnya kita lebih khawatir, ya, kita lebih takut terhadap diri kita sendiri, karena keadaan amalan-amalan kita yang jauh daripada amalan para salaf tersebut. Taib qala rahimahullah wa hadza babun yatulu tatabbuhu, maka bab ini kalau disebutkan, diteliti seluruhnya, ucapan para salaf, ucapan para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan imam-imam setelahnya tentang ketakutan mereka, maka akan sangat panjang, ya, sangat banyak. Taib, dengan ungkapan yang berbeda-beda, ya, akan tetapi sama intinya, khawatir terhadap diri mereka, ya, khawatir dengan amalan-amalannya. Taib qala rahimahullah, qala al-Bukhari fi sahihihi, berkata Imam Bukhari dalam sahihnya, qala babun, babu khafil mu'min min an yahbata amaluhu wa huwa la yas'ur, bab ketakutan seorang mukmin, kekhawatiran seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap gugurnya amalan mereka dalam keadaan dia tidak sadar. Khawatir seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia beramal, dia beribadah dalam keadaan takut amalannya tidak diterima, amalannya gugur, amalannya tidak teranggap. Taib, maka ini contohnya yang disebutkan sebelumnya dari ucapan para sahabat radhiyallahu anhum, bagaimana kekhawatiran mereka. Qala qala Ibrahim At-Taimi rahimahullahu taala, ma aradtu qawli ala amali illa khasitu an akuna mukadziban. Tidaklah aku hadapkan, aku bandingkan ucapanku dengan amalanku, ya. Ucapanku yang mengajak, yang menyeru manusia kepada kebaikan, dan amalanku sendiri, kecuali aku sangat takut, khawatir bahwasannya aku adalah seorang yang pendusta, tidak sesuai ucapan dengan amalannya, ya. Tidak sesuai lisan dengan anggota tubuhnya. Qala qala ibn Abi Mulaikah, adraktu salatina min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaqa ala nafsihi, ma minhum ahadun yakul innahu ala imani Jibril wa Mikail. Dan berkata Ibn Abi Mulaikah rahimahullahu ta'ala, aku bertemu dengan 30 dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat banyak, ya, seorang tabi'in yang bertemu dengan 30 dari sahabat Nabi. Ini keutamaan yang besar, ya. Belajar dari 30 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini keutamaan. Mereka seluruhnya, para sahabat tersebut, khawatir adanya nifak pada diri-diri mereka sendiri. Takut nifak pada diri mereka. Tidaklah salah seorang di antara mereka mengatakan bahwasannya imannya, keimanan mereka sama seperti imannya Jibril dan Mikail. Qala wa yudhkaru anil Hasan, dan disebutkan dari Al Hasan Al Basri rahimahullahu taala, beliau menyatakan, ma khafahu illa mu'minun wala aminahu illa munafiqun. Tidaklah khawatir terhadap nifak, kemunafikan, kecuali seorang mukmin, seorang yang benar imannya, maka khawatir dia terjatuh pada dirinya sifat nifak. Khawatir pada dirinya ada kemunafikan, dan tidaklah merasa aman dari nifak kecuali dia munafik, ya. Seorang yang terjatuh kepada sifat nifak, maka dia merasa aman darinya. Sedangkan mukmin, maka dia khawatir, takut, ya. Qala wa kana Umar bin Khattab yaqulu li Hudzaifah, ansutukallah. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata kepada Hudzaifah radhiyallahu anhu, sahibi sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Aku sumpahi engkau dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Hal samani laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni fil munafikin. Di antara rahasia yang disebutkan oleh Rasulullah SAW kepada Hudzaifah adalah nama-nama munafik. Ya. Beliau sebutkan fulan munafik. Ya. Disebutkan namanya, nama bapaknya, nama kabilahnya. Ya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala sangat khawatir. Ya. Jangan-jangan beliau termasuk dari salah satu munafik yang disebutkan oleh Rasulullah SAW kepada Hudzaifah. Ya. Maka beliau menyumpahi Hudzaifah. Ya. Apakah Rasulullah SAW menyebutkan namaku termasuk dari orang-orang munafik itu? Ya. Maka Hudzaifah menyatakan, Fayaqula wala uzaki ba'daka ahadan. Ya. Tidak, dan aku tidak akan mentazkiyah setelahmu seorang pun. Ya. Yakni, aku tidak akan buka lagi bab ini. Setiap orang bertanya, ya, apakah aku termasuk yang disebut, apakah aku yang termasuk, maka ditutup pintu tersebut oleh Hudzaifah. Sudah, setelah ini aku tidak akan mau menyebutkan lagi. Ya. Qala rahimahullah fa sami'tu shaykhana yaqul, maka aku mendengar syekh kami yakni Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau menyatakan laisa muraduhu anni la ubarri'u ghairaka minan nifaq, bukan maksud daripada Hudzaifah adalah aku tidak akan membaro'ah selainmu dari sifat nifak, ya. Tidak akan menyebutkan baro'ah selainmu dari nifak, ya. Bukan demikian, ya. Balil murad, ya. La aftahu ala nafsi hadzal bab, aku tidak akan membuka pintu ini, ya. Yakni fakulu man sa'alani hal sammani laka Rasulullah SAW fauzakihi, ya. Ya, ini setiap orang yang bertanya kepadaku, apakah aku disebutkan namaku oleh Rasulullah SAW termasuk dari munafikin, kemudian Hudzaifah menyebutkan la, gitu. Ya. Ya, ini dalam rangka menutup pintu supaya tidak semuanya nanti semuanya bertanya, ya kan? Saya disebut apa tidak? Ya. Saya disebut apa tidak? Ya. Maka dalam rangka menutup itu, beliau menyatakan la uzaki ba'daka hadan. Yakni maksudnya bukan tidak mentazkiyah dari para sahabat yang lain, mereka juga berlepas diri dari nifak. Ya. Mereka juga orang-orang yang tidak ada sifat nifak pada mereka. Taib qala qultu wa qaribun min hadza qaulu nabi sallallahu alaihi wasallam lilladzi sa'alahu an yad'a lahu an yakuna minas sab'ina alfan alladzina yadkhuluna jannata bighairi hisabin qala sabaqa ka biha ukashah. Aku katakan, yakni muallif rahimahullah taala, dan yang seperti ini seperti ucapannya Hudzaifah la uzaki ba'daka ahadan, dalam rangka untuk menutup pintu orang-orang yang bertanya seperti itu, ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang yang meminta kepada beliau untuk didoakan termasuk dari 70 ribu orang yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab. Ya. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan di antara umatnya ada 70 ribu orang yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab, maka Ukasah langsung pertama berdiri. Ya Rasulullah utullaha an yakuna minhum. Ya. Taib. Maka Rasulullah SAW mendoakan beliau. Ya. Nah, kemudian ada lagi orang yang meminta didoakan. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan, Ukasa telah mendahulimu. Ya. Maka yang seperti ini walam yarid anna Ukasa tawahdahu ahaku bidzalika mimman adahu minas sahabati. Ya. Dan tidaklah datang yang menyatakan bahwasannya Ukasa sendiri yang berhak terhadap keutamaan tersebut dibanding para sahabat yang lain. Ya. Walakin lau ta'alahu laqama akharu wa akharu wan fatahal bab. Akan tetapi kalau seandainya yang kedua itu juga didoakan, maka akan berdiri yang ketiga. Ya. Kemudian seterusnya, yang lain dan yang lain terus. Ya. Qala wa rubbama qama man la yastahiqu an yakuna minhum, dan bisa jadi orang yang tidak berhak, tidak memiliki amalan seperti mereka, tidak berhak mendapatkan keutamaan tersebut juga ikut minta didoakan. Qala fa kana al-imsaku aula wallahu a'lam, maka berhenti mencegah perkara tersebut lebih utama. Baik. Maka ini sifat ya orang-orang yang rojak, yang jujur rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, rojaknya dan takutnya mendorong mereka untuk beramal saleh, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu bukti jujurnya harapan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Benarnya harapan dia terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala, dia berusaha dengan amalan-amalan yang mendatangkan rahmat menjauhi amalan-amalan yang menjauhkan dari rahmat. Demikian pula ketika dia takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala dengan jujur, maka dia beramal amalan-amalan yang menjauhkan dia dari azab Allah, menjauhi amalan-amalan yang mendekatkan dia kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Maka itu orang yang jujur, yang benar rojak dan khaufnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib qala rahimahullah faslun dzunub wal ma'asi. Taib, berikutnya pasal tentang madarat dosa-dosa dan kemaksiatan. Taib. Maka sebagaimana awal dalam kitab ini disebutkan bahwasannya ini adalah jawaban bagi seseorang yang bertanya kepada Al-Imam rahimahullahu taala bagaimana melepaskan diri dari perbuatan dosa. Bagaimana seseorang yang berusaha menjauhi perbuatan dosa, setiap kali dia berusaha bertambah keinginannya. Setiap kali dia menjauh bertambah rasa penasarannya terhadap dosa tadi, ya. Maka beliau sebutkan yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan sebenar-benarnya, ya. Baik, berikutnya seorang yang ingin jauh, ingin lepas dari dosa, dia harus benar-benar tahu madarat yang ditimbulkan oleh dosa tersebut. Ya, bukan main-main, ya. Tidak perkara yang remeh, bukan perkara yang ringan, ya. Qala rahimahullah fal narji ila ma kunna fihi min dzikri dawa'idda alladzi in istamarra afsada dunyal abdi wa akhiratahu. Maka kita kembali kepada pembahasan kita tentang penyebutan obat dari penyakit yang jika dia terus menerus padanya, pada penyakit tersebut, yakni maksiat, yakni dosa, maka akan rusak dunia seorang hamba dan akhiratnya. Dunia dan akhiratnya akan rusak. Qala famimma yambagi an yu'lama anna dzunuba wal ma'asi tudirru wala bud. Maka di antara perkara yang sepantasnya diketahui, ya, difahami, ya, bahwasannya dosa kemaksiatan, ya, itu pasti, ya, pasti bermadorot pada seorang hamba, ya, sesuai dengan besar kecilnya maksiat tersebut, ya, kadar madorot itu pada seseorang. Ya. Qala wa anna dararaha fil qulubi ka dararis sumumi fil abdan. Dan bahwasannya madorotnya dosa pada hati seseorang, merusaknya dosa itu pada hati seseorang seperti madorotnya racun pada badan seseorang. Ala ikhtilafi darajatiha fid darar, sesuai dengan perbedaan, ya, peringkat dosa-dosa tersebut dalam memberikan madarat, ya, semakin besar dosanya semakin bermadarat pada hati seseorang, semakin banyak dosanya semakin bermadarat pada hati seseorang, sebagaimana racun, ya, semakin banyak, semakin kuat racunnya, semakin bermadarat pada badan seseorang. Qala wa hal fid dunya wal akhirati syarrun wa da'un illa wa sababuhu adzunubu wal ma'asi. Dan apakah ada di dunia dan di akhirat itu kejelekan, penyakit, kecuali sebabnya adalah dosa-dosa dan maksiat-maksiat. Ya, ini tidak ada kejelekan di dunia dan di akhirat itu kecuali sebabnya adalah dosa-dosa dan maksiat-maksiat hamba tersebut. Contohnya, qala, faman ladzi akhrajal abawain min al-jannah. Maka apa yang mengeluarkan dua orang tua kita dari jannah, Adam dan Hawa, dari ladzati wan naimi wal bahjati was surur ila daril alam wal ahzan wal masaib. Ya, ini dosa, pelanggaran, ya. Karena sebab satu pelanggaran Allah Subhanahu wa taala turunkan Adam dan Hawa dari negeri kenikmatan, negeri kesenangan, kepada negeri penderitaan, negeri kesusahan dan musibah. Qala wa man ladzi akhraja iblis min malakutis sama wa taradahu wa la'anahu. Demikian pula, apa yang telah mengeluarkan iblis dari kerajaan langit, diusir dan dilaknat. Wa masakha dhahirahu wa batinahu faja'ala suratahu akbaha suratin wa asna'iha. Dan dirubah penampilan zahirnya, demikian pula batinnya. Maka dijadikan iblis itu bentuknya sejelek-jelek bentuk dan paling buruknya. Demikian pula wa batinahu akbaha min suratihi wa asna. Batinnya lebih jelek lagi daripada zahirnya dan lebih buruk lagi. Wa buddila bil qurbi bu'dan wa bir rahmati la'natan wa bil jamali kubhan. Dan diganti kedekatan dari Allah Subhanahu wa taala dengan jauh, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan diganti rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan laknatnya. Dan diganti keindahan dengan kejelekan. Wa bil jannati narun taladdha. Dan diganti jannah dengan nar yang menyala-nyala. Wa bil imani kufran. Diganti dari keimanan dengan kekufuran. Qala bi muwalatil waliyil hamidi a'zama adawatin wa masaqatin. Dan perlindungan, kecintaan dari Zat yang Maha Terpuji dengan permusuhan yang sebesar-besarnya, penentangan yang sebesar-besarnya. Qala bi zajali tasbih wa taqdis wa tahlil zajal al kufri wa syirki wal kadhibi wa zur wal fuhs, dan diganti dari suara lantang dengan tasbih, takdis, tahlil, dengan suara-suara kekufuran, kesyirikan, kedustaan, dan kekejian. Qala bi libasil iman libasal kufri wal fusuki wal isyan, demikian pula diganti dari iblis itu pakaian keimanan dengan pakaian kekufuran, pakaian kefasikan, dan pakaian kemaksiatan. Qala fahana 'alallahi ghayatal hawan, dan dia menjadi rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan serendah-rendahnya. Wa saqata min 'ainihi ghayatas sukut, dan jatuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan puncaknya kejatuhan, ya, sudah di puncaknya. Qala wa hal 'alaihi ghadabur rabbi ta'ala fahwahu, dan menimpa padanya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa makatahu akbar al-makti fardah, dan benci, kebencian yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Fasara qawadan likulli fasikin wa mujrimin, maka dia menjadi komandan, pemimpin setiap orang-orang fasik dan orang-orang jahat. Qala radiya li nafsihi bil qiyadati ba'da tilkal ibadati wasiyadah. Dia senang, ridho terhadap dirinya dengan kepemimpinan jelek tersebut setelah dia berada pada penghambaan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan. Qala fa'iyadhan bikallahumma min mukhalafati amrika wartika binahyika, maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari menyelisih perintah dan melakukan larangan-larangannya. Ini keadaan iblis yang menjadikannya menjadi iblis yang demikian keadaannya adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Satu perintah ditentang oleh iblis, kemudian dia menjadi yang demikian tadi. Qala man ladzi aghraqa ahlal ard kullahum hatta 'alal ma'u fawqa ru'usil jibal, demikian pula apa yang telah menenggelamkan seluruh penduduk bumi sampai-sampai air menenggelamkan puncak-puncak gunung. Puncak-puncak gunung terendam oleh air. Qala man ladzi sallata ar-riha 'ala qaumi'atin hatta alqathum mauta 'ala wajhil ard ka'annahum ajazu nakhlin khawiyah. Demikian pula apa yang telah menjadikan angin berkuasa kepada kaum Ad, sehingga melemparkan mereka, membanting mereka dalam keadaan mati di atas bumi, seolah-olah mereka adalah pokok-pokok kurma yang sudah lapuk. Wa dammarat ma marrat alaihi min diyarihim wa hurusihim wa zuru'ihim wa dawabihim, menghancurkan, meluluh lantakkan seluruh apa yang dilalui oleh angin tersebut, rumah-rumah mereka, tanaman-tanaman mereka, kebun-kebun mereka, dan ternak-ternak mereka. Qala hatta saru ibratan lil umami ila yaumil qiyamah, sehingga mereka menjadi ibrah, menjadi pelajaran bagi umat-umat setelahnya sampai hari kiamat. Qala man ladzi arsala ala qaumi Tsamud as-sayhata hatta qatta'at qulubahum fi ajwafihim wa matu an akhirihim. Demikian pula, apa yang telah menyebabkan diutusnya suara yang sangat keras melengking kepada kaum Tsamud, sehingga suara tersebut memotong urat hati-hati mereka, ya. Urat hatinya terpotong sehingga mereka mati, ya. Sampai akhirnya seluruhnya mati dalam keadaan jasadnya utuh tetapi hatinya telah putus. Qala malladhi rafa'a quralutiyati hatta sami'atil malaikatu nabiha kilabihim. Dan apa yang telah menyebabkan kaumnya, kampungnya, kaum Nabi Lut dibalik, ya, diangkat sehingga para malaikat mendengar gonggongan anjing-anjing mereka, diangkat kampungnya, summa qallabaha alaihim, kemudian dibalik, dijatuhkan dari atas, faja'ala aliyaha safilaha, dijatuhkan dalam keadaan yang bagian atas di bawah, fahlakahum jami'a, maka mencelakakan mereka seluruhnya. Thumma atba'ahum hijaratan minas sama'i amtaraha alaihim. Kemudian diikuti oleh batu-batu yang menghujani mereka. Fajama'a baina. Fajama'a alaihim minal uqubati ma lam yajma'hu ala ummatin ghairihim. Maka dikumpulkan pada mereka, kaum Lutiyah ini, hukuman-hukuman yang tidak pernah dikumpulkan kepada umat-umat selain mereka. Wali ikhwanihim amsaluha, dan demikianlah hukuman kaum Lut tersebut untuk yang semisal dengan mereka. Hukumannya sama. Wa ma hiya minadh dhalimin bi ba'id, dan hukuman tersebut tidaklah jauh dari orang-orang yang zalim. Seberapa panjang kezaliman mereka di dunia, maka hukumannya sangat dekat, ya. Akan datang menimpa mereka. Qala wa man ladzi arsala ala qaumi Syu'aib sahabal adzabi kadzulal falamma sara faqarusihim amtara alaihim naran taladdha. Dan apa yang menyebabkan diutusnya kepada kaum Syu'aib awan azab, ya, seperti mendung yang diharapkan turun hujan, yang mereka bergembira dengan datangnya awan tersebut. Mereka gegap gembita, sudah bergembira akan datang hujan yang menurunkan kebaikan untuk mereka, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan mereka. Akan tapi ketika mendung tersebut, awan tersebut ada di atas-atas kepala mereka, menghujani mereka api yang menyala-nyala, azab yang dahsyat, ya. Yang mereka sangka itu adalah nikmat, yang mereka sangka itu adalah rahmat, kebaikan. Qala wa man ladzi aghraqa Fir'aun wa qaumahu fil bahr. Demikian pula, apa yang telah menyebabkan ditenggelamkannya Fir'aun dan kaumnya di lautan, padahal istananya di antara dua sungai, ya, sungai terpanjang di dunia, ya. Istananya Fir'aun setiap hari bermain dengan air, ya. Di bawah istananya sungai mengalir. Tsumma naqala arwahahum ila jahannam, akan tapi Allah azab dengan air tersebut, ditenggelamkan, kemudian dipindahkan ruh-ruh mereka ke dalam jahannam. Fal ajsadu lil ghoroq, maka keadaan mereka, jasad-jasadnya tenggelam dalam air, ya, berada di dalam air. Wal arwahu lil harq, akan tetapi ruh-ruh mereka sedang terbakar di jahannam, ya. Maka tidak ada yang lain kecuali karena dosa dan maksiat mereka. Qala man ladzi khasafa bi qaruna wa darihi wa malihi wa ahlihi. Dan apa yang telah menyebabkan Qarun ditenggelamkan di dalam bumi? Rumahnya, istananya, hartanya, dan keluarganya seluruhnya. Qala man ladzi ahlakal quruna min ba'di nuhin bi anwa'il uqubati wa dammaraha tadmira. Dan apa yang telah menyebabkan dibinasakannya generasi-generasi setelah Nabi Nuh dengan berbagai macam hukuman, dan Allah hancurkan mereka dengan sebenar-benarnya. Qala man ladzi ahlaka qaumi sahibi yasin fi sayhati hatta khamatu an akhirihim. Demikian pula apa yang menyebabkan dibinasakannya kaum sahib yasin dengan suara yang keras sehingga mereka mati seluruhnya. Qala man ladzi ba'atha 'ala bani Israil qauman uli ba'sin syadid fajasu khilalat diyar. Demikian pula apa yang menyebabkan diutusnya kepada Bani Israel kaum terbaik ketika itu, ya, manusia-manusia paling mulia ketika itu, Bani Israel, menguasai mereka satu kaum yang sangat keras menghancurkan rumah-rumah mereka. Wa qatalur rijal wa sabud dzurriyyata wan nisa, dibunuh laki-lakinya, ditawan anak-anak dan wanitanya. Wa ahraqud diyar wa nahabul amwal, dibakar rumah-rumah dan dirampas harta-harta mereka. Tsumma ba'athahum 'alaihim marratan tsaniatan fa ahlaku ma qaddaru alaihi wa tabbaru ma alau tadbira. Kemudian lagi Allah utus yang kedua yang akan membinasakan mereka, menghancurkan mereka. Maka tidak ada penyebab yang lain kecuali karena dosa dan maksiat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka asalnya adalah manusia terbaik, keturunan para anbiya, ya, saudara-saudaranya anbiya, ya, keluarganya para nabi. Qala man ladzi sallata 'alaihim an wa'al uqubat marratan bil qatli wasabi wa khurabil bilad wa marratan bi jawril muluk wa marratan bi maskhihim qiradatan wa khanazir wa akhiru dzalika aksama rabbu tabaraka wa ta'ala. La yab'athanna 'alaihim ila yaumil qiyamati may yasumuhum su'al 'adzab. Dan apakah yang menyebabkan dikuasakan atas mereka berbagai macam azab, yakni Bani Israel, satu kali dengan pembunuhan, dibunuh mereka, ditawan, dihancurkan negeri mereka, dan pada kali yang lain dengan kejahatan pemimpin, dan pada kesempatan yang lain mereka dihukum dengan dirubah wajah-wajah mereka menjadi kera-kera dan babi-babi. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah, sungguh benar-benar kami akan utus kepada mereka sampai hari kiamat orang-orang yang akan menimpakan azab yang jelek kepada mereka, yakni Bani Israel ketika mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka ini mukadimah ya, bagaimana jeleknya, bahayanya dosa pada seseorang ya. Yang disebutkan sebelumnya orang-orang mulia, orang-orang yang sangat perkasa ketika itu ya. Akan tetapi ketika mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi hina, tidak bermartabat ya, menjadi orang-orang yang sengsara ya. Maka yang demikian itu adalah pelajaran bagi orang-orang yang berakal ya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naktafi ilahuna. Nassalullaha taufiq li jami'. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Afadhalu.